Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih berkaitan tentang manzilatul ri'ayah. Manzilah riayah, penjagaan terhadap hakikat keimanan. Ya, di dalam penjelasan manzilah ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di memberikan syarah yang indah di dalamnya. Saya baca sedikit dari syarah beliau. Kata beliau, "Wahmin a'zami ma yanbaghi mura'atuhu fil 'amali mashhadul ihsan." Dari hal yang terpenting untuk dijaga di dalam amalan adalah mashhad al ihsan, tentang ihsan. Bagaimana itu? Kata beliau, "Wahuwa al-hirsu ala iqa'il ibadah bihuduri qalbin wa jam'iyatihi ala Allah." Yaitu seorang bersemangat untuk melakukan ibadah tersebut dengan menghadirkan hati dan menyatukan hati itu menghadap hanya kepada Allah. Ini penjagaan ya, ihsan. Di mana dia menjaga derajat ihsan ini, ketika dia melakukan ibadah, dia berusaha pada ibadahnya itu dia lakukan dengan hati yang hadir, dan dia satukan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, "Wakadzalik mura'atu minnatillahi 'alal 'abd wa annahu yanbaghi lahu an yashkura Allah ala taufiqihi lidhalika al-amal a'zama syukrin." Demikian pula penjagaan terhadap anugerah atau pemberian Allah kepada seorang hamba, dia jaga dengan bersyukur kepadanya. Di mana yang wajib terhadapnya adalah dia bersyukur kepada Allah yang memberikan taufik untuknya melakukan amalan itu. Kesyukuran yang terbesar ini penjagaan ya, dalam posisi kesyukuran. Kata beliau, "Kadzalika mura'atu al-khauf war-raja yakhafu min raddiha bi'ujubin aw riya'in aw takabburin biha aw adami qiyamin bihaqqiha aw ghairi dhalik." Demikian pula dia menjaga kondisi khauf dan raja'nya, di mana dia khawatir amalannya akan ditolak karena ada ujub, dia merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga dengan amalannya. Amalannya ditolak karena dia riya, ingin dilihat orang, atau takabur karena bersombong terhadap orang lain, atau amalannya ditolak karena dia tidak tegakkan hak dari amalan itu, atau selain apa yang telah disebut dari perkara-perkara yang menyebabkan amalan ditolak. Dia mengkhawatirkan hari ini, menjaga kekhawatirannya tersebut. Nah, ini penting ya dalam ibadah. Demikian pula, "Wayarju qubulaha bi rahmati rabbihi wa mannihi wa ihsanihi ilaihi alladhi min jumlatihi tawfiquhu laha." Dan ia menjaga, dia mengharap amalan itu diterima. Kalau dia beramal, dia harap amalannya diterima. Dia jaga rasa harapannya. Dia jaga rasa harapannya supaya dia selalu berada dalam rahmat Allah dan anugerah Allah. Ya. Dan semuanya dari taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah taala membawakan dua bait syair yang lainnya. Ya. Kata beliau dalam bait syair yang ke-16, "Azaful quluba anish shawagil kulliha qad farraguha min siwar rahmani harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani azaful quluba. Mereka telah menyingkirkan hati-hati mereka anisyawagiri kulliha, dari segala yang menyibukkan. Qad farraguha min siwar rahmani, mereka telah mengosongkan hati-hati itu dari segala yang selain Allah. Iya, segala yang selain Allah Ar-Rahman. Sini beliau menjelaskan kondisi seorang penglana di negeri akhirat. Iya, bahwa dia adalah orang-orang yang selalu mengosongkan hatinya dari segala kesibukan. Yang ada di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini termasuk jenjang yang indah di dalam ibadah, bekal yang sangat bermanfaat. Karena kapan hati itu sibuk dengan selain Allah, maka biasanya dia akan dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskan di bait syair setelahnya, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum, segala harakat gerakan tubuh mereka, wa humumuhum, ham, keinginan, kehendak mereka, wa uzumuhum, dan azm mereka. Azm ini kehendak yang kuat. Ya. Gerakan, kehendak, keinginan dan kehendak semuanya lillahi, hanya untuk Allah semata. La lil khalqi wasyaitani, bukan untuk makhluk dan bukan pula untuk syaitan. Ini harus dijaga dalam perjalanan ibadah kepada Allah. Ya. Dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tanggalkan segala kesibukan yang menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga segala gerakannya, aktivitasnya, kalaupun dia berniat, berkehendak, semuanya lillah, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. La lil khalqi wasyaitan, bukan untuk makhluk dan bukan pula untuk siapa? Untuk syaitan. Ya, sebab inilah kehidupan seorang hamba di dalam hidupnya ini. Kalau dia tidak terikat dengan Allah, berarti urusannya dengan dirinya sendiri atau urusannya dengan syaitan, itu pasti. Ya. Karena itu keliru ya kalau ada yang mengatakan bahwa diri ingin bebas. Ya. Tidak ada kebebasan dengan makna tidak terikat dengan siapapun. Seorang muslim sudah diikat dengan ikatan yang indah, ikatan ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ini ikatan yang indah untuk seorang muslim dan muslimah. Iya. Dirinya diikat dengan ibadah. Kalau dia keluar dari ibadah ini, keluar dari ikatan ini, pasti dia akan masuk ke dalam ikatan syaitan atau diperbudak oleh dirinya sendiri. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, harabu minar rikki alladhi khuliqu lahu fabulu birikki al-anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Kita dicipta untuk menghamba kepada Allah. Tapi banyak manusia lari dari penghambaan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun ditimpakan musibah menjadi hamba dirinya sendiri atau menjadi hamba syaitan. Menjadi hamba syaitan. Iya. Karena itu, sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Syadi menjelaskan bahwa seorang penglana ke negeri akhirat, mereka mengosongkan hati mereka dari segala yang menyibukkan mereka dari Allah, yang menjauhkan mereka dari keriduan Allah. Dan ini kata beliau adalah hakikat zuhud di dalam dunia. Ya, hakikat zuhud. Dan ini sebenarnya inti dari pembahasan beliau di sini. Ingin beliau bawakan pembahasan tentang zuhud. Dan zuhud itu artinya dia kosongkan hatinya dari apa? Dari hal yang menyibukkannya, menghalanginya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal yang menjauhkan dia dari ridha Allah, itulah hakikat dari zuhud. Jadi bukan zuhud yang dipandang oleh sebagian orang. Zuhud itu dia misalnya pakaiannya sederhana. Sebagian orang sengaja ya bajunya dia cari baju yang robek-robek kemudian dia tambal. Ya. Dan sebagiannya kadang dia sengaja makan makanan tertentu saja. Ya. Dengan alasan ingin zuhud, bukan zuhud yang seperti itu. Iya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Beliau berpakaian sederhana. Di waktu-waktu tertentu beliau juga berpakaian yang indah. Iya. Bahkan beliau kadang mendapatkan sebagian pakaian yang mahal dari Yaman. Beliau pakai menyambut tamu atau pakai untuk hari Id. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Dalam sejumlah riwayat pernah disebutkan beliau makan kambing, makan dari unta. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa zuhud tidak berkaitan ya pada sedikitnya makanan atau pakaian atau yang semisal dengan itu. Tapi zuhud kaitannya dengan apa? Dia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah. Segala hal yang memalingkannya dari Allah, menyibukkannya dari Allah, dia tinggalkan. Karena itu kalaupun ada harta di tangannya, itu hanya di tangannya saja, tidak berada di hatinya. Dan itulah zuhud. Iya. Karena itu sejumlah sahabat, orang-orang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Tapi mereka adalah orang yang zuhud. Kekayaan hanya di tangannya saja, tidak di hatinya. Orang-orang yang giat beribadah kepada Allah. Dan dimaklumi bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Iya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian kata Syekh ya, bahwa tatkala hati sudah kosong, dia tanggalkan segala yang menyibukkannya dari Allah, melalaikannya, ini tidak cukup mengosongkan hati. Tapi harus hatinya itu dia penuhi dengan pikiran-pikiran yang bermanfaat, niat-niat yang jujur. Iya. Sehingga pikiran seorang hamba adalah dia berpikir bagaimana melakukan ibadah yang mendekatkannya kepada Allah. Ya, pikirannya dia berpikir bagaimana dia belajar ilmu. Dia ulangi ilmu itu. Dia baca Al-Quran, dia tadabbur, dia berzikir, menghadirkan hatinya. Ya, berpikir bagaimana dia ibadah dengan ihsan. Dia berpikir bagaimana menjauhkan ibadahnya dari ketergelinciran, dari kemaksiatan. Dia perhatikan sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Ini semuanya bentuk dari zuhud. Demikian pula dia berpikir tentang kuburan, keadaannya, hari kiamat dan kengeriannya, tentang sorga dan kenikmatannya, tentang neraka dan dahsyatnya. Dia pikirkan hal tersebut. Maka apabila pikirannya sudah berputar di sekitar ini, ya, dan dia sudah kosongkan hatinya dari hal yang jelek, ya, dia kosongkan niatnya pada hal yang berkaitan dengan makhluk maupun berkaitan dengan syaitan, maka ini orang yang sudah sampai ke hakikat zuhud. Sampai kepada hakikat zuhud. Dan tentunya berbicara tentang zuhud, ini pembahasan yang juga panjang. Dan para ulama menulis buku-buku yang sangat banyak sekali berkaitan dengan zuhud di bagi seorang hamba. Dan dia adalah ibadah yang sangat agung. Itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah menutup pembahasan ini dengan bait yang ke-18. Kata beliau ini, "Man rafiqu li talibi sulubil li talibi as-subulil ladzi tufdi ila al-khairat wal ihsan." Kata beliau ini, "Man rafiq." Ya. Apa yang telah diterangkan itu tadi? Segala yang sudah diuraikan Itu adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik kawan, sebaik-baik pendamping. Ya. Inilah bagi siapa yang berjalan ke negeri akhirat. Bekal-bekal ini adalah sebaik bekalnya. Bekal yang terbaik. Li talibi as-subul allati tufdi ila al-khairati wal ihsani. Bagi orang yang mencari jalan-jalan yang mengarahkannya kepada segala kebaikan dan segala ihsan. Iya. Nah, kesungguhan dalam hal ini penting. Dan Allah firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan untuknya hidayah menuju kepada jalan kami. Begitu tampak kesungguhan, ya, terlihat padanya kejujuran. Terlihat padanya bekal-bekal, dia mempersiapkan bekalnya. Maka Allah akan bukakan untuknya jalan-jalan yang mengantar hamba tersebut kepada segala kebaikan dan segala yang indah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu apa yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah di dalam buku ini dari kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat. Bekal-bekal yang sangat indah. Ya, sebenarnya penting untuk kita merenunginya. Dan harusnya setiap pembahasan yang disebutkan oleh beliau kita menguraikannya lebih luas dan lebih panjang. Ya, karena pokok-pokok pembahasan ini dasar-dasar dan bekal-bekal di dalam kehidupan yang harus dipersiapkan. Kapan kita tidak memilikinya, pasti kehidupan ini akan terjadi kekurangan atau terjadi kegalauan di dalamnya atau akan terjadi hal yang membahayakan kehidupan. Iya. Dan waktu membatasi kita karena memang pembahasannya di untuk di materi ini kita enggak bisa terlalu banyak meluas menguraikannya. Hanya saya berharap dari uraian-uraian ini, okay, dari rincian bekal-bekal yang disebut oleh Syekh rahimahullah, kita bisa mengambil poin-poin. Dari poin-poin tersebut menjadi catatan-catatan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sudah saya catat. Saya untuk berjalan ke negeri akhirat saya perlu bekal. Bekal ikhlas, bekal mutaba, bekal raja, bekal khauf, bekal mahabba, ya, bekal kesabaran, bekal rida, bekal kesyukuran, bekal riai dan seterusnya dari bekal-bekal yang disebut oleh Syekh. Dia sudah catat semuanya. Ya. Maka berlalu hari-hari ini hendaknya kita hiasi dengan memandang bekal ini sejauh mana kita telah mempersiapkannya, telah menyempurnakannya, mempelajari bekal-bekal tersebut. Iya. Dan setiap dari bekal ini ada keindahan-keindahan di dalamnya. Ada pembahasan-pembahasan yang sangat penting untuk diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan selalu membukakan untuk kita semua amalan yang salih. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi petunjuk pada hal yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantar kita melakukan perjalanan ke dunia akhirat dengan perjalanan yang terindah insyaallah dan perjalanan yang paling cepat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Iya. Dan saya berharap semoga pembahasan-pembahasan ini selalu menjadi peringatan untuk kita semua. Kita bersiap dan berbekal dengannya dan kita semua punya semangat untuk berjalan dengan bekal-bekal ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hambanya yang memiliki bekal sama-sama melakukan perjalanan dan semoga kita semua bertemu di tempat yang satu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadul karim wallahu taala alim. Baik. Generasi umat Islam amalannya tidak bisa menandingi amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kedudukannya di surga nanti bisa setingkat dengan kedudukan para sahabat? Ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Al mar'u ma'a man ahabba."